Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونحن عزكم الله perkara yang dimaklumi oleh ahlu sunnati wal jamaah salafiyun bahwasanya sunnah atau fahmu salaf sunnah dan pemahaman salaf adalah Islam itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bardahari rahimahullah, beliau menyatakan al-Islam huwa sunnah was-sunnatu hiya al-Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka manhaj ahlu sunnati wal jamaah, manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Karena fitna azzaikumullah diantara keistimewaan Islam, sekaligus merupakan keistimewaan manhaj ahlu sunnah, pemahaman salaf, ialah asyumuliyah. Islam itu mencakup manhaj ahlu sunnah, manhaj salaf itu mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba Allah dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam sebuah ayat yang ma'ruf di kalangan kita semua. Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini kata Allah aku telah sempurnakan atas kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kesempurnaan Islam barakallahu fikum itu merupakan makna daripada syumuliyatuhu, sempurna dan mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba dalam dunia dan akhirat mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih, taraktukum alal bayda, Taraktukum 'alal baydha' lainuha kana hadhiha sawa' la yazidu 'anha fa'ti illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas syariat atau sunnah yang putih. Malamnya sebagaimana siangnya sama, jelas, terang benderang, putih. La yazidu 'anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang siapapun daripadanya sepeninggalku melainkan dia akan binasa. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma qa'irun yatiru bi janahihi lil hawa illa dzakara lana minhu ilma. Aw kama qala radhiyallahu anhu wa arda. Rasulullah SAW telah meninggalkan kami, telah wafat, dan tidak ada satu ekor burung pun yang menggerakkan kedua sayapnya di hawa, di langit, di udara, melainkan Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmunya kepada kami tentang ini. Juga diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau menyatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu hingga masalah adab buang hajat. Maka Islam telah sempurna dan mencakup. Begitu pula manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf sempurna dan syamil, mencakup segala sesuatu. Dalam pemahaman salaf dibahas masalah akidah, dibahas tentang masalah ibadah, dibahas tentang masalah muamalah, dibahas tentang masalah adabul akhlak, dan termasuk yang dibahas ialah masalah tazkiyah dan nufus, masalah mensucikan jiwa, pensucian jiwa, dikenal dengan sebutan tazkiyah dan nufus. Khonafatina azzaqumullah, sengaja saya mengangkat tema ini, tema mengembalikan kesucian jiwa, prinsip salaf dalam tazkiyah dan nufus, dikarenakan beberapa hal. Yang pertama ialah dikarenakan pentingnya masalah ini. Masalah ini barakallahu fikum tidak hanya semata-mata terkait dengan dunia kita, tetapi juga berkaitan erat dengan nasib kita di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ya Syu'ara, ayat yang ke-88 setelahnya. Pada hari tidak ada manfaatnya harta dan anak hari kiamat, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bersih. Hanya orang-orang yang mentazkiyah, orang-orang yang mensucikan jiwanya saja yang akan selamat nanti di yaumul qiyamah, mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan nanti di yaumul qiyamah. Ini perkara yang sangat jelas. Anda akan sebutkan lebih rinci insyaAllah terkait dengan manfaat dan faedah tazkiyah dan nufus. Sisi yang kedua, atau perkara kedua, sisi yang kedua barakallahu fikum ialah dikarenakan barakallahu fik mayoritas, atau bisa kita katakan seluruh orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW atau menyimpang dari manhaj yang hak ini, mereka sebagiannya menuding ahlu sunnati wal jamaah salafiyin tidak memperhatikan masalah tazkiyatun nufus. Dari sejak zaman dahulu kala, di antara kebiasaan dan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka membuat gelar-gelar yang jelek untuk ahlu sunnati wal jamaah, untuk salafiyin, supaya umat lari dari mereka. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, gelar-gelar yang disematkan kepada ahlu sunnati wal jamaah cukup banyak. Mereka dijuluki sebagai jamaah tahzir, gerombolan yang sibuk dengan urusan tahzir mentahzir. Ada pula yang menjulukinya dengan jamaah tabdi', jamaah atau gerombolan yang suka membid'ahkan orang lain. Padahal alasan enggak demikian. Bahasa yang lebih lunak, mereka itu orang yang sibuk dengan urusan tahzir, sibuk dengan urusan pembahasan manhaj, sibuk membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan, kejelekan-kejelekan seseorang. Mereka tidak sibuk dengan ilmu. Wadah. Tudingan-tudingan yang menuju ke arah sana, yang sebagian mereka juga menyatakan demikian, tidak ada kesibukan yang ada pada mereka kecuali tahdzir mentahdzir, kecuali pembahasan masalah manhaj, kecuali dan kecuali seperti yang mereka utarakan. Bahkan ada sebagian mereka barakallahu fikum yang mengucapkan kalimat yang mengecilkan prinsip tahdzir, menyatakan orang-orang yang sibuk dengan urusan tahdzir mentahdzir itu tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu kita jelaskan dan kita bahas masalah semacam ini barakallahu fikum, supaya kita tahu bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah orang yang paling mengamalkan prinsip tazkiyah nufus. Sebagian mereka lagi barakallahu fikum sudah mulai antipati, bahkan antipati memang dari pembahasan-pembahasan masalah manhajiyah, sampai ada yang alergi dengan kata-kata manhaj. Mereka kemudian beralih kepada pembahasan-pembahasan yang katanya mereka melembutkan hati. Membahas tentang masalah tazkiyatun nufus, pembahasan tentang masalah syukur, pembahasan tentang masalah taubat, pembahasan tentang masalah ingat akhirat, kajian kitab tentang masalah darul akhirat, berjalan menuju ke negeri akhirat, pembahasan tentang masalah akhlakul karimah, atau pembahasan masalah fikih. Kajian-kajiannya penuh dengan fikih. Kemudian pembahasan masalah sholat. Ujung-ujungnya pembahasan masalah akhlak, kesucian jiwa, ingat akhirat dan segala macamnya. Barakallahu. Dan mengesampingkan pembahasan-pembahasan tentang masalah-masalah yang sangat urgent, prinsip ahlu sunnah, pembahasan masalah manhaj ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah dan segala macam. Tidak salah sih. Yang salah itu ialah ketika mereka menganggap orang-orang yang membahas tentang usul prinsip-prinsip salaf dikatakan orang yang kaku hatinya, dikatakan orang yang tidak lembut hatinya, dikatakan orang yang tidak suci hatinya. tidak perhatian dengan rezeki atau nufus. Barakallahu fikum. Ini beberapa sebab yang sesungguhnya melatar belakangi saya pribadi ingin mengangkat masalah ini. Ingin diluruskan apa sih sesungguhnya makna rezeki atau nufus itu? Bagaimana sesungguhnya rezeki atau nufus itu, pesucian jiwa itu? Karena ketika azzaikumullah, tazkiyatun nufus maknanya dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam risalah beliau Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatin nufus. Dalam risalah ini beliau menjelaskan tentang makna tazkiyatun nufus. Kita kaji terlebih dahulu maknanya, yang dari sana akan jelaskan gamblang pengertian. Di halaman yang ke-30 beliau menyatakan bayanu makna tazkiyatin nafs, penjelasan tentang makna tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. At-tazkiyah diambil dari kata-kata az-zakah. Waz-zakatu fil lughah, zakat dalam bahasa maknanya ialah hiyan nama, waziyatatu fi salah, wa kamalu syait. Namanya zakat secara bahasa an-nama, berkembang. Waziyatatu fi salah, bertambah kebaikannya. Wa kamalu syait, dan kesempurnaan sesuatu. Yuqal, dikatakan zakat as-syai'u idha nama. Sesuatu itu jaga tazkiyah apabila berkembang dan bertambah. Wa fi syara', adapun makna tazkiyah an-nafs dalam syariat belum rasafi baik. Beliau menukil dari ucapan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan awal surat Fussilat. Makna tazkiyatun nafs ialah taharatun nafsi minal akhlaqir razilah. Mensucikan jiwa dari akhlak yang rendah, dari akhlak yang hina. Wa min ahammi dzalik taharatun nafsi min asy-syirki wa min al-bid'i wal ma'asi. Dan yang paling penting dari tazkiyatun nufus ialah mensucikan jiwa dari kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Intaha al-murad min kalamihi rahimahullahu ta'ala. Namun ini makna tazkiyatun nufus secara syariat dinukil dari kalam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Mensucikan jiwa dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Itu yang namanya tazkiyatun nafs. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Qad aflaha man zakaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang zakaha, mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya. Pada ayat ini datang tafsir dari sebagian salaf, di antaranya diriwayatkan dari Qatadah, beliau memaknakan qad aflaha man zakkaha tahharaha minal akhlaqid dami'ati war radha'il. Dia mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan perkara-perkara yang hina. Diriwayatkan yang semakna dengan itu dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id ibn Jubair rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini adalah menguatkan keterangan ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Bazmul setelah itu, belum memikir kesimpulan, al-maqsud anna makna tazkiyatin nafs huwa tathhiruha min adran syirki wal kufri wa hawbil ma'siyati wal zambi. Maksud daripada uraian di atas ialah bahwasanya makna mensucikan jiwa ialah membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran kufur, kubangan-kubangan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum pengertian tazkiyatun nufus. Mensucikan jiwa dari kotoran-kotorannya. Kotoran jiwa itu barakallahu fikum, kalau mau diglobalkan, dia disebutkan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam buku beliau Ighathatul Lahafan min Mas'id Syaitan. Kotoran jiwa, kotoran hati, kalau mau diglobalkan ada dua. Ada asyubuhat, ada asyahawat. Ada kotoran syubhat, kerancuan-kerancuan, penyimpangan-penyimpangan syubhat. Ada kotoran syahwat, berkaitan dengan syahwat, syahwat. Kemudian termasuk dalam kategori syubhat ialah asyirk wal kufur, kesyirikan, kesyirikan, kekufuran, kekufuran dengan berbagai macam jenisnya dan ragamnya. Dan yang kedua ialah al-bid'ah bisyatta anwa'iha, kebid'ahan, kebid'ahan dengan berbagai macam dan ragam-ragam jenisnya. Ini semuanya syubhat, kotoran hati. Adapun yang namanya syahwat meliputi semua az-dzunubul ma'asi, semua dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau memperhatikan penjelasan para ulama dulu maupun sekarang ketika menerangkan tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati, atau menjelaskan tentang afatun nafs, penyakit-penyakit jiwa, tidak akan lepas dari tiga poin tadi. Kufur atau syirik, bid'ah, maksiat. Dibahasakan lagi syubhat, syahwat. Maka yang menurutin azabullah dari pengertian ini yang sangat jelas dan gamblang ini, seseorang itu dikatakan suci jiwanya, bersih jiwanya, kalau selamat dari tiga penyakit ini. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari kebid'ahan, dan selamat dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika ada orang yang memiliki pemahaman kufur, jiwanya kotor. Ketika ada orang yang masih terjatuh dalam praktek pada syirik, jiwanya kotor. Ketika ada orang yang masih bergelimang dengan ritual bid'ah, hatinya kotor, jiwanya enggak bersih. Ketika ada orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah atau manhaj, hatinya kotor, hatinya enggak bersih. Begitu pula orang-orang yang bergelimang dalam tindakan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah, juga hatinya kotor, hatinya tidak bersih. Termasuk dalamnya barakallahu fikum ialah orang-orang yang memiliki akhlak yang rendah, akhlak yang hina, akhlak yang tercela, juga jiwanya kotor, jiwanya tidak bersih. Lanjut dia. Wow. Kalau semata-mata menjelaskan secara makna ini saja, jablang. Justru orang yang paling bersih jiwanya siapa? Lupa diem saja. Ini bukan pengakuan pribadi, tapi pengakuan secara manhaj. Orang yang paling bersih jiwanya, yang dikatakan betul-betul mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun. Yang kita bicarakan bukan person, tapi secara manhaj, secara prinsip. Ahlus Sunnah Salafiyun. Dikatakan mereka adalah orang yang mengamalkan ini semuanya, bersih dari ini semuanya. Anti syirik, anti kufur, anti bid'ah, anti berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika ada upaya-upaya untuk menjelaskan tentang kesyirikan, membongkar praktek kesyirikan, membongkar pemahaman-pemahaman kufur, itu upaya untuk mentazkiyah jiwa, upaya untuk mensucikan hati. Tidak tambah kaku, tambah mantap jiwamu, tambah kokoh hatimu, tambah tegar jiwa kamu di atas sunnah. Ketika ada upaya untuk membongkar kebid'ahan-kebid'ahan, menjelaskan kepada umat bahaya penyimpangan-penyimpangan sekte atau orang tertentu atau pemahaman tertentu, itu upaya untuk mensucikan jiwa, upaya untuk membersihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Tidak tambah kaku hatinya, tambah mantap, tambah kokoh di atas sunnatul Rasulullah SAW. Selamat dari bid'ah-bid'ah yang ada, selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Tahu ya? Kalau kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin, kepada manusia tentang bahaya kemaksiatan, bahaya riba, bahaya perjudian, perzinahan dan berbagai macam dosa-dosa yang lainnya, itu upaya untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Enggak tambah kaku hatinya, tambah mantap, tambah kokoh, tambah tegar. Bukti bersihnya, kamu tahu ini maksiat, ini dosa, tinggalkan. Ini penyimpangan, ini bid'ah, tinggalkan. Ini kekufuran, ini kesyirikan, tinggalkan. Bening jiwanya antum itu, kelihatan, loh ada kufur yang nempel, hilang, dibersihkan. Loh ada bid'ah yang nempel, hilang, bersih jiwanya antum itu. Sebaliknya barakallahu fikum, kalau hatinya orang itu sudah kotor, sudah penuh dengan noda, sudah enggak bersih lagi, itu sudah tidak punya filter, dihinggapi oleh berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, gak kroso, gak merasa kalau dia itu kotor jiwanya, gak merasa dia orang yang telah menyimpang dengan sebab itu. Mantap di atas kohat, yakin di atas kebenaran, gak pernah merasa mau kembali taubat kepada Allah. Kenapa? Sudah karatan hatinya itu, sudah penuh dengan noda dan kotoran-kotoran jiwa, sehingga tidak bisa mengidentifikasi adanya penyimpangan bid'ah, adanya dosa, adanya maksiat, bahkan mungkin kekufuran dan kesyirikan dalam hatinya. Dibiarkan begitu saja dikarenakan hatinya sudah kotor. Barakallahu fikum. Ini baru penjelasan terkait dengan makna tazkiyah dan nafsu. Antum sudah tahu arahnya. Sehingga salah besar ketika ada orang yang menyatakan bahwasanya sibuk dengan tahdir, dengan pengertian, memperingatkan umat, mentahdir umat dari bahaya bid'ah, dari bahaya penyimpangan-penyimpangan, dari bahaya orang-orang yang menyimpang, dari bahaya sekte yang menyimpang. Salah besar kalau ada orang yang sibuk dengan itu, dikatakan kaku hatinya, dikatakan kotor jiwanya, dikatakan tidak punya takwa Allah. Salah besar. Itu merupakan inti ketakwaan. Itu merupakan inti tazkiyatun nafs. Barakallahu fiik. Nah, hadza wadhih. Kemudian yang penting azzakumullah perlu dipahami. Kalau kita mengkaji nususul kitab, nas-nas Al-Quran Al-Karim secara khusus, kita akan mendapati barakallahu fikum bahwasanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, itu merupakan pesucian jiwa itu erat kaitannya dengan takwa Allah. Bahkan kalau bisa dikatakan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu dengan cara takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa dia kepada Allah, menjalankan takwa dia kepada Allah dengan sebenar-benarnya, merekalah orang-orang yang suci jiwa. Kita cermati barakallahu fikum beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya yang telah saya bacakan tadi di Asy-Syams ayat yang ketujuh dan setelahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Allah juga bersumpah dengan jiwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa-apa yang meluruskannya, yang menyempurnakannya. Di sini disebutkan tentang nafsu, jiwa, hati. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa tadi dua hal. Fujurnya, kejelekannya, kerendahannya, wa taqwa, dan ketakwaannya. Ada yang fajirah, fujur, ada yang takwa. Allah mengatakan setelah itu, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Tadi ada jiwa yang fujur, ada jiwa yang takwa. Lalu Allah mengatakan tentang masing-masing pelaku, ada yang mensucikan jiwanya, ada yang mengotori jiwanya. Katanya para ulama, ini merupakan nafsu yang sangat tegas menunjukkan kepada kita barakallahu fikum, seseorang yang dikatakan zakkah, yang mentazkiyah jiwanya, aiti taqwa. Taqwa disamakan dengan zakkah. Dan menunjukkan orang-orang yang mengotori jiwanya, khaba man dassaha, itu dengan fujur, dengan perkara-perkara kecil, dengan perkara-perkara yang rendah. Fujur sama dengan dassaha. Taqwa sama dengan zakkaha. Sangat jelas. Sehingga menunjukkan barakallahu fikum, seseorang hamba itu mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya dengan takwa Allah. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, suci jiwanya. Ayat yang kedua disebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka kalian jangan mentazkiyah jiwa-jiwa kalian. Artinya jangan mengaku, jangan mengklaim diri kalian itu suci, saleh, bertakwa. Huwa a'lamu biman taqwa. Allah lah yang lebih tahu orang yang bertakwa kepadanya. Yang pertama terkait dengan tazkiyah, la tuzakku anfusakum. Di akhirnya Allah mengatakan huwa a'lamu biman taqwa. Barakallahu. Ayatnya berkaitan dengan larangan untuk mengklaim diri sebagai orang yang paling bertakwa, orang yang paling beriman, orang yang suci jiwanya. Tidak butuh pengakuan, tapi butuh pengamalan dan pembuktian. Barakallahu fikum. Allah lah yang lebih tahu terkait dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Syahidnya yang pertama menggunakan lafaz tazkiyah, yang terakhir menggunakan lafaz takwa. Sehingga tazkiyatun nufus itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dialah orang yang mensucikan jiwa. Ayat yang ketiga yang disebutkan di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى. Maka neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Atqa, yang paling bertakwa. Ketika menyebut kata-kata takwa, Allah menjelaskan الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ yatazakka. Seseorang yang membelanjakan, menginfakkan hartanya, yatazakka, dia mensucikan jiwanya dengan itu. Mensucikan jiwanya dengan berinfak di sabilillah, yang mana infak itu merupakan konsekuensi ketakwaan dia kepada Allah. Sehingga yang paling bertakwa adalah orang yang paling suci jiwanya. Takwa tazkiyatun nafs. Gamblang, jelas ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita doa. Di antara doa yang beliau ajarkan dalam Sahih Muslim ini, beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, berikan pada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku ini dengan takwa tadi. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Minta ketakwaan dan minta disucikan dengan ketakwaan. Jelas jelas. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, yang namanya tazkiyatun nufus, takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaukan dengan takwa? Jawabannya? Apa yang dimaksudkan dengan takwa barakallahu fiik? Jawabannya? Gampang. Apa takwa itu? Apa takwa itu? Definisinya? Coba diam aja. Definisi takwa itu apa? Membentengi diri dari kemurkaan Allah. Makna syariatnya? Makna syar'inya? Oh, Malika, jangan-jangan takut ini menjawab ini. Wah, jangan-jangan salah, kotor jiwanya. Apa takwa itu? Ayo, jangan ragu-ragu. Itu bolak-balik jelaskan dengan takwa. Menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangannya. Melaksanakan perintah, menjauhi, meninggalkan larangan. Hadir. Ragu-ragu. Ya ini, enggak ada lagi yang lain. Enggak ada yang baru ilmunya ya, Pak. Ya itu ilmunya. Barakallahu fikum. Yang namanya takwa, ini saya ingin mengajak antum meresapi dan menghayati kita dulu. Yang namanya takwa bagaimana yang kita maklumi bersama? Yang namanya takwa intitharul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah menjauhi perintah Allah dan Rasulnya, larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sejenis yang lebih lengkap lagi, tapi enggak jauh beda dengan yang pertama tadi, yang diriwayatkan dari Talak bin Habib rahimahullah, yang namanya taqwa ialah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabullah wa an tatruka ma'siyatallah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Semuanya sama. Takwa itu ialah kau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan Allah kepada Allah di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah karena takut hukuman Allah, di atas ilmu cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Cuma ada keterangan lebih pada keterangan tadi. Melaksanakan perintah itu harus dengan ilmu, tujuannya roja, mengharapkan pahala Allah azza wajalla. Meninggalkan larangan-larangan juga di atas ilmu dan dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya takwa. Jadi kalau ada yang bertanya, rukun takwa ada berapa? Kira-kira jawabannya gimana ya, Pak? Rukun takwa ada berapa? Kira-kira jawabannya ada berapa? Pahit. Dua. Yang pertama? Yang pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dua ya. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jelas? Jelas-jelas ya? Baik. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini maknanya sangat luas. Seluas agama ini. Karena semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai, kamu kerjakan, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas. Banyak sekali perintah-perintah agama. Banyak sekali perkara yang cintai Allah ridai, yang Allah kasih pahala padanya, yang Allah kasih keutamaan padanya. Luas, seluas agama. Ini semuanya kalau kamu kerjakan akan mensucikan jiwa. Di antara perintah Allah Azza wa Jalla adalah perintah bertauhid. Itu inti semua perintah. Ya Pak ya? Dengan tauhid jiwa akan bersih. Bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Di antara perintah Allah Azza wa Jalla yang paling inti, perintah beriman. Ini juga merupakan inti dari semua perintah-perintah yang ada. Dengan iman itu hatimu akan bersih dari kotoran kekufuran. Di antara perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, perintah tamassuk bis sunnah, perintah berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, perintah ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala amal bis sunnah, perintah untuk mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan makna yang sangat luas. Sunnah Rasul, bimbingan-bimbingan Rasul, ajaran-ajarannya Rasulullah SAW, Islam itu. Dengan aku mengamalkan sunnah, bersih jiwa kamu dan akan selamat dari kotoran-kotoran yang seberangnya. Lawan dari sunnah adalah bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan. Di antara perintah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya SAW adalah semua perkara al-ibadah, perkara-perkara ibadah, semua perkara-perkara taat, semua perkara amal-amal saleh, itu semuanya perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Kalau kamu kerjakan, suci jiwa kamu dan akan terselamatkan dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan. Ujung-ujungnya ya, kembali pada tauhid, sunnah, taat. Ini baru rukun pertama. Jangan lupa ya pon, ada rukun yang kedua. Saya katakan jangan lupa karena kebanyakan melupakan rukun yang satu ini. Bayangannya yang namanya tazkiyatun nufus, yang namanya takwa itu ialah melaksanakan perintah-perintah saja. Berakhlakul karimah, nah, memiliki akhlak yang baik, sibuk dengan ibadah-ibadah, suci jiwanya. Lupa dengan poin yang kedua. Jangan lupa takwa Allah yang merupakan inti tazkiyatun nufus ada rukun yang kedua. Jangan lupa rukun yang kedua. Apa ini? Meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu pun juga banyak. Sebanyak larangan-larangan Allah dan Rasulnya yang tersebut dalam agama ini. Banyak. Globalnya, ya larangan dari kekufuran, kesyirikan. Larangan-larangan dari berbagai macam bid'ah, bid'ah dan penyimpangan. Larangan-larangan dari semua tindakan dosa dan kemaksiatan. Ujungnya cuma tiga itu toh global. Yang larangan ini semuanya kalau dikerjakan oleh seorang hamba maka kotor jiwanya. Supaya dia bersih, suci jiwanya harus meninggalkan ini semua, meninggalkan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan dan tindakan-tindakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Barakallah. Itu yang memiliki tazkiyatun nufus taqwa Allah dengan dua rukunnya sekaligus. Kesalahan besar barakallahu fikum ketika hanya menfokuskan pada poin pertama tanpa poin yang kedua. Atau fokus dengan poin yang kedua dengan tanpa poin yang pertama. Tapi yang benar yang namanya tazkiyatun nufus, yang namanya taqwa Allah azza wa jalla itu dua-duanya. Laksanakan perintah tinggalkan larangan. Barakallahu fikum. Ini bahasa yang lainnya. Kalau kita menggunakan kembali kepada pembahasan manhajiyah. Yang namanya melaksanakan perintah. Dibahasakan dengan al-wala, loyalitas. Dibahasakan dengan at-ta'sil. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar keislaman. Prinsip-prinsip dasar sunnah. Prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah. Akidah. Dan segala macamnya itu. Al-wala, at-ta'sil. Barat waktu itu juga disebut dengan amar ma'ruf, melaksanakan perkara, memerintahkan perkara-perkara yang baik. Sementara yang poin kedua, rukun yang kedua disebut dengan al-bara'ah, berlepas diri dari syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan pelakunya masing-masing. Dikatakan sebagai tahzir, memperingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan tadi, dari larangan-larangan tadi. Disebut dengan nahi, mungkar, melarang dari kemungkaran-kemungkaran tadi. Ujung-ujungnya sama, tiga-tiga sama. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya tazkiyatun nafs, barakallahu fikum. Taqwa Allah, engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu laksanakan perintah-perintah agama, kamu tinggalkan larangan-larangan agama. Maka di antara tazkiyatun nafs, prinsip tazkiyatun nufus adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkan kebaikan kepada umat, larang umat dari kemungkaran-kemungkaran. Termasuk prinsip tazkiyatun nafs at-ta'sil wa tahdhir. Jelaskan prinsip-prinsip Islam yang hak dan peringatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan. Termasuk tazkiyatun nafs ialah al-wala wal bara. Loyalitas kepada orang-orang yang di atas kebenaran, di atas sunnah, walak kepada orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah. Dan ada prinsip al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan kemaksiatan dan para pelakunya masing-masing. Sehingga bahasa manhajnya, manhaj salaf itu manhaj yang mengajak kita untuk mengembalikan kesucian jiwa kembali kepada jiwa yang bersih, mengajak kepada tazkiyatun nafs. Dikarenakan manhaj ini memiliki dua rukun yang asasi, melaksanakan perintah, menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sehingga penjabarannya bisa antum jabarkan sendiri barakallahu fikum. Hadirin jazakumullah, bila dipahami semuanya, maka tidak heran barakallahu fikum kalau kemudian da'watul anbiya wal mursalin, dakwah nabi dan para rasul, itu semua upaya untuk tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Dikarenakan dakwah mereka adalah menjelaskan tauhid, memberantas syirik, menjelaskan sunnah, memberantas bid'ah, menjelaskan ta'ah, memberantas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam banyak ayat ya Pak, yang menjelaskan bahwasanya da'watul anbiya wal mursalin adalah dakwah kepada tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-151. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mentazkiyah kalian, mensucikan jiwa-jiwa kalian, mengajarkan kepada kalian al-kitab sunnah, al-hikmah, dan mengajarkan kepada kalian perkara-perkara yang sebelumnya kamu tidak tahu. Juga disebutkan di dalam surah Ali Imran 164. Mana yang kurang lebih sama barakah. Juga disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus di kalangan ummiyin, di kalangan bangsa ummi, seorang rasul dari mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Kitab Al-Hikmah, dan sungguh mereka sebelum itu dalam dhalal yang sangat nyata. Barakallahu. Ini sebenarnya nasul Quran yang menerangkan kepada kita bahwasanya da'watul anbiya wal mursalin itu diantaranya dakwah kepada tazkiyatun nufus. Dan dakwah mereka ialah tauhid dan melarang dari yang namanya kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, mereka semuanya menyatakan an ya'budullah, beribadahlah kamu semua kepada Allah, wa yajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut-taghut itu. Ibadah kepada Allah semata, tauhid itu merupakan melaksanakan perintah, dan tinggalkan tauhid-tauhid itu, memberantas yang namanya kesyirikan, yaitu menjaga larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dakwah mereka semua dakwah kepada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa para pelaku. Nah, begitu pula ikhwanatina azzakumullah, mereka juga mendakwakan takwa. Ini banyak pula ayatnya barakallahu fikum yang menjelaskan bahwasanya para anbiya wal mursalin juga menyerukan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah, yang maknanya menyerukan kepada umatnya untuk mensucikan jiwa mereka dengan dua rukun tadi. Laksanakan perintah, jauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dibaca di dalam surat Asy-Syu'ara. Di Asy-Syu'ara ya, dari mulai ayat yang ke-105 sampai setelahnya menjelaskan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang Nabi Allah Hud, menjelaskan tentang Nabi Allah Saleh, menjelaskan tentang Nabi Allah Lut, menjelaskan tentang Nabi Allah Syuaib, menerangkan tentang Nabi Allah Musa, menerangkan tentang Nabi Allah Isa. Mereka semuanya mendakwahkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada takwa itu maknanya dakwah kepada tazkiyatun nafs. Karena tazkiyatun nafs itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan dua rukunnya. Dengan dua rukun ini, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang bertanya, apakah ada cara khusus, apakah ada ritual khusus untuk bisa mentazkiyah jiwa, apakah ada wasilah khusus untuk tazkiyatun nufus, kira-kira jawabannya apa ya Pak? Kira-kira jawabannya apa ya? Apakah ada cara khusus, ritual khusus, wasilah khusus untuk tazkiyatun nufus? Jawabannya? Tidak ada. Sudahlah, tiba-tiba suci gitu. Jawabnya tidak ada yang khusus. Tazkiyatun nufus itu dengan cara melaksanakan Islam itu secara kafah, melaksanakan Islam secara kafah, secara totalitas dengan makna takwa. Karena takwa Allah itu merupakan Islam secara total. Kepengen suci, bertakwa kepada Allah. Kepengen bersih jiwa, laksanakan perintah, jauhi terkami. Nah, hadirin, sehingga apakah tazkiyatun nufus memiliki wasilah khusus? Jawabannya tidak ada. Para ulama, tazkiyatun nufus itu adalah Islam sendiri. Tazkiyatun nufus melaksanakan Islam secara total. Para ulama melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Anda kalau cermati Al-Quranul Karim, mengkaji Al-Quranul Karim, Anda akan mendapati amal-amal Islam itu dikatakan sebagai tazkiyatun nufus, sebagai pensuci jiwa. Barakallahu. Tapi terkait dengan taharah, bersuci, itu juga dikatakan sebagai taharah, bagi taharah bersuci, suci lahir, suci batin. Barakallahu. Terkait dengan sholat, itu juga adalah tazkiyatun nufus. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat itu mencegah dari tindakan keji dan tindakan munkar. Itu namanya membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Zakat juga demikian. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah yang bisa membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta mereka dengan itu. Zakat dikatakan sebagai pensucian. Shaum puasa juga tazkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqwa. Shiyam menuju kepada ketakwaan, maka siam menuju kepada tazkiyatun nufus. Barakallahu. Semua perkara akhlakul karimah, semua akhlakul karimah yang dikatakan oleh sebagian ulama kita akhlakul karimah porosnya pada sikap kejujuran, juga tazkiyah, pensucian jiwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzi jaa'a bis-shidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Barang siapa yang membawa kejujuran dan dia membenarkan dengan kejujuran, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jujur sama dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Jujur menuju kepada ketakwaan, tazkiyah dan nufus. Jujur itu merupakan inti dan poros daripada akhlakul karimah. Semua syiar-syiar agama tazkiyah. Antum perhatikan di Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amal-amal kebajikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibar al-masyriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billah wal-yawmil akhir wal-malaika wal-kitab wal-nabiyyin. Rukun iman yang lima. Wa atal mala ala khubbihi dhalil qurba wal-yatama wal-masakin wabna al-sabil wal-sa'ilina fil-riqab. Orang yang berinfak, yang berzakat, diberikan kepada mustahiki. Wa aqama as-salah, salat. Wa atal zakah, zakat. Walmufuna bi'ahdi idza ahadu, yang menepati janjinya. Wassabirina bil ba'sa'i wad dharra, yang sabar dengan semua keadaan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua syiar Islam itu tazkiyah bin nafs. Begitu pula barakallahu fikum kalau antum membaca sifat-sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam banyak ayat antum cermati satu persatu sifat-sifat tadi, maka akan menunjukkan kepada perangai-perangai Islam secara keseluruhan. Sehingga semua Islam, semua syiar-syiar Islam itulah tazkiyah bin nafs. Barakallahu fikum. Dengan dua sisinya, dengan dua sisinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, maka dengan berislam secara total, beribadah kepada Allah secara total, akan menghantarkan kita semua kepada tazkiyatun nufus. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai umat manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, kalian pasti bertakwa kepada Allah. Dengan ibadah, dengan melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, maka jiwa kita akan bersih, meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tazkiyatun nafs, barakallahu fiik. Sehingga tazkiyatun nufus dengan makna yang seperti ini tidak khusus untuk satu poin tanpa yang lain. Tazkiyatun nufus itu bukan semata-mata akhlaknya baik, barakallahu fiik. Tazkiyatun nufus bukan semata-mata mengkaji tentang akhirat, bukan semata-mata mengkaji tentang hal-hal yang melembutkan hati, zikir, pembahasan masalah zikir, bukan semata-mata pembahasan masalah zikrul maut, ingat kematian, bukan semata-mata itu, bukan semata-mata itu. Tapi yang namanya tazkiyatun nufus itu luas, sebagaimana luasnya agama Allah yang mulia itu. Itulah tazkiyatun nufus. Sehingga tolong jangan salah paham, jangan salah memahami makna tazkiyatun nufus yang disebutkan dalam banyak Al-Quran dan banyak hadisnya Rasulullah. Jangan salah paham. Pemahaman yang betul tentang tazkiyatun nufus, apa yang diuraikan tadi, itu luas. Sekali lagi luas, meliputi melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Barakallah, itulah tazkiyatun nufus. Nah, kita datang ke masjid dalam rangka untuk thalabul ilmi, tazkiyah atau bukan? Jawabannya tazkiyatun nufus kalau niatnya ikhlas. Soalnya kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala untuk mengkaji ilmu agama, upaya untuk mensucikan jiwa, datang dari rumah menuju ke masjid untuk ibadah sholat, tazkiyah atau bukan? Tazkiyatun nufus, upaya mensucikan jiwa dengan ibadah sholat kalau ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah. Kita mengeluarkan harta untuk berinfak fisabilillah, itu tazkiyatun nufus. kita punya kelebihan rezeki, punya kelebihan harta, kita berangkat berhaji, kita berangkat umrah billahi ta'ala sesuai dengan sunnah manasik Rasul alaihi salatu wassalam, itu tazkiyatun nafs. Kita membaca Al-Quran Al-Karim dengan tadabbur, itu sangat-sangat membantu untuk menenangkan jiwa dan tazkiyatun nafs. Kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, menyeru umat manusia berbekal kebaikan, itu tazkiyatun nafs. Kita melaksanakan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan kepada umat, tazkiyatun nafs. Itu yang hati-hati. Jangan lupa, kita melaksanakan nahi mungkar juga tazkiyatun nafs. Ini harus diingatkan. Yang poin kedua harus diingatkan berkali-kali. Itu semua tazkiyatun nafs. Sehingga kajian-kajian manhaji menjelaskan kepada umat manhaj yang benar, memperingatkan kepada umat tentang bahaya manhaj yang menyimpang, itu tazkiyatun nafs. Kalau disampaikan sesuai dengan prinsip yang benar, ada ceramah yang lain kan? Kayaknya kehabisan ruangan itu. Diambil itu. Namanya perangkatnya kurang lebar. Suara itu tuh. Yang berikutnya insyaallah taala terkait dengan masalah tazkiyatun nafs arah waktu. Mungkin cukup sementara ini atau tidak guna, insyaallah akan disambung kembali pada maghrib. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.